musyrik dalam peperangan. Dalam peperangan. Ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau di luar perang, apa misal Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu bukan berkaitan dengan agama, tapi penunjuk jalan ketika hijrah ke kota Madinah. Itu penunjuk jalannya orang musyrik. Tapi kalau sudah perang, kalau sudah perang, kami enggak minta tolong kepada orang-orang musyrik dalam peperangan. Ini fikih dari hadis, kata Syekh Abu Usama Salim bin Al-Hilali. Kemudian fikih dari hadis, Allah Subhanahu wa taala itu yanzuru ila qulubi ibadihi. Wasidqi himma'ahu la ila suwarihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memandang kepada hati hambanya dan kejujuran mereka bersama Allah, bukan kepada bentuk-bentuk mereka. Walaupun kalau umumnya orang pertama kali yang menjadikan dia terkesima itu mesti fisiknya dulu. Fisiknya dulu. Padahal dalam hadis innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ataqwa hahuna, ataqwa hahuna, ataqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri falasamara. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk fisik kalian, tapi Allah memandang hati dan amalan kalian. Baru kata Allah, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, menunjuk ke dadanya tiga kali. Ini pelajaran dari hadis. Lihat orang itu ketulusannya. Ya, ketulusannya sudah ya membawa pakaian baju besi. Tapi sayangnya masih kafir. Ketika tanya sama Nabi, uqatilu au uslimu, Rasul, saya perang dulu, bantu kaum muslimin atau Islam dulu? Ya kata Nabi, aslim summa qatil. Islam dulu, baru berperang. Baru berperang. Wallah ta'ala alam. Pelajaran dari hadis, al-amalul qalil, qad yughni an amalin katsirin. Amalan sedikit itu kadang bisa mencukupi dari amalan yang banyak. Makanya kalau seseorang dalam beramal itu perhatikan lima. Perhatikan lima, ini pernah kita sampaikan. Apa lima yang harus diperhatikan supaya amalan kita itu berpahala besar? Pertama, perhatikan keikhlasan dan kecocokan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalan akidah, amalan hati. Amalan akidah, amalan hati. Itu pahalanya bisa berlipat. Yang ketiga, tempat. Kalau seorang misalkan di Masjid Nabawi, di Tanah Haram, amal ketaatan yang mereka lakukan, pahalanya berlipat. Pahalanya berlipat. Yang keempat, waktu. Amalan yang dilakukan di bulan mulia, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, tentu lebih istimewa. Itu yang keempat. Iya. Sedangkan yang kelimanya, kemaslahatan. Semakin besar amal itu bermaslahat, maka semakin besar pahalanya. Ini amal yang sedikit kadang mencukupi dari amalan yang banyak. Kisahnya masuk Islam langsung berperang. Masya Allah ya. Tapi akhirnya orang tersebut itu mendapatkan pengakuan dari Nabi. Amila qalilan wa ujira katsira. Amalnya sedikit diberi pahala yang banyak. Ini fikih dari hadis. Setelahnya, dari hadis Anas, Nabi SAW berkata, ma ahadun yada'ul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma'al ardi min syait illa syahid. Yatamanna an yarji'a ila dunya falyuktal asramarab lima yara minal karamati. Ayat lima yaro min fadli syahadati. Mutafakun alaih. Kata Nabi, gak ada seorang pun yang masuk jannah itu pengen dikembalikan ke dunia. Gak ada. Lalu kalau sudah masuk jannah, apa ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada jannah? Gak ada. Gak ada. Iya. Kecuali walaupun dia itu misalkan walahumma alal ard, dia memiliki apa yang di muka bumi. Memiliki apa yang di muka bumi itu bahasa kita kaya raya lah. Iya, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu berangan-angan kembali ke dunia, kemudian sampai terbunuh 10 kali. Kenapa? Karena melihat betapa mulianya pahala orang yang mati syahid. Ketika dia lihat betapa besar keutamaan orang yang mati syahid. Keutamaan orang yang mati syahid. Jabir cermati hadis ini, itu menunjukkan kepada kita kenikmatan jannah itu luar biasa. Saking nikmatnya, gak ada orang ingin kembali ke dunia. Bahkan dalam riwayat, ada seorang yang paling menderita di dunia, dicelupkan satu celupan ke dalam jannah. Setelah itu ditanya, "Fulan, kamu pernah merasakan penderitaan?" "Sama sekali belum pernah." "Sama sekali belum pernah." Padahal cuma satu celupan. Namanya celupan itu sehari semalam, itu ngekom. Nah ini celupan cuma lu angkat. Itu kata dia, sama sekali belum merasakan penderitaan. Kenikmatan dunia itu luar biasa. Cuma ada orang yang masuk ke dalam jannah masih pengen dikembalikan dunia hanya karena orang mati syahid. Menunjukkan istimewanya pahala mati syahid. Lalu kenikmatan jannah sudah demikian nikmat, sampai ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia. Apa? Perang nih. Ben mati, perang lagi ben mati. Sampai kata Nabi, asra marab 10 kali itu. 10 kali menunjukkan luar biasanya orang yang meninggal mati syahid. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita golongan syuhada, apalagi nanti sampai tingkatan siddiqin. Wallahu ta'ala. Kemudian setelahnya dibawakan hadis Abdullah ibn Amr ibn As. Nabi SAW berkata, "Yaghfirullahu lisyahid kulla dzambin ila daina." Ya. Allah mengampuni dosa semua bagi orang yang mati syahid kecuali utang. Kecuali utang. Nanti dalam riwayat yang lain, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in ila dain. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu semua kesalahannya Allah maafkan kecuali utang. Apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Pelajarannya sama seperti babnya. Menunjukkan betapa besar keutamaan seorang yang mati syahid. Keutamaannya mati syahid. Karena mati syahid itu menjadikan sebab semua kulladan bin itu gubiro. Semua dosa itu Allah Subhanahu wa taala berikan maaf. Ini istimewanya seorang yang mati syahid. Nah, pelajaran tambahannya, hati-hati dari utang. Hati-hati dari utang. Utang itu sampai orang yang mati syahid pun bisa tertahan. Makanya dalam agama kita itu supaya menghindari utang. Menghindari utang. Walaupun kalau kebiasaan orang kafir, kita itu dipaksa untuk membiasakan diri utang. Tapi kalau dalam Islam, hindari utang. Nah, kalau orang kafir, kita mau beli sepeda motor baru cash, jangan, kami hanya siap menerima penjualan utang itu. Padahal kita bawa uang cash. Bawa uang cash untuk bayar. Nah ini hindari utang. Makanya Nabi SAW termasuk doa yang diajarkan, waghalabati dain. Dikuasai oleh utang. Dikuasai oleh utang. Nah ini menunjukkan sekali lagi, utang itu dalam syariat kita berat. Bukan hanya hadis ini. Di masa Nabi SAW ada seseorang yang meninggal. Sahabat meminta Rasul untuk menyolatkan. Nabi tidak mau mensolatkan. Padahal karena sebab memiliki utang 2 dinar. 2 dinar itu kalau zaman dahulu dapat 2 ekor kambing. Kalau sekarang 2 ekor kambing berapa? Taruhlah 3 juta. Punya utang 3 juta Nabi tidak mau mensolatkan. Baru Nabi katakan, "Sallu ala sahibikum." Solatkan teman kalian. Nabi tidak mau mensolatkan. Jabir mati, baru akhirnya setelah ada sahabat alayya daina, dainuhu ya Rasulullah. Utangnya tanggung jawab saya. Nabi mau mensolatkan. Baru setelah itu disolatkan di kubur. Setiap Nabi ketemu dengan sahabat yang menjamin utangnya itu, gimana? Sudah kamu bayarkan? Baru di satu kesempatan Rasul sudah saya bayarkan. Sekarang jenazahnya sudah dingin. Jadi utang itu panas. Makanya jamaah hormati, utang itu kalau belum mampu membayar, iya, ditulis. Kemudian datang kepada orang yang diutangi, apa saya belum mampu membayar. Ini supaya seseorang hati-hati dari utang. Apalagi utang itu memaksakan diri hanya karena keinginan, bukan kebutuhan. Akhirnya memaksakan diri untuk utang. Sampai ingin, gimana nih rasanya punya mobil Alphard? Wah itu mobilmu jual untuk uang muka, waduh. Akhirnya dia sendiri berat. Pengen punya rumah yang mewah atau apalah. Ini waspada dari utang. Ini syahid dari hadis. Kemudian hadis setelahnya dalam riwayatnya Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikin ila Badr. Nabi dan para sahabat ketika perang Badr itu termasuk strategi beliau, beliau yang awal datang ke Badr. Ini strategi perang. Jadi kalau strategi perang itu misalkan di medannya kita lebih dulu menguasai medan. Apalagi nanti ada tempat-tempat yang strategis, kita mampu untuk menempati itu. Ini masya Allah. Nabi sahabat juga begitu, mendahului orang musyrik sampai di Badar. Baru setelah itu musyrik datang. Lalu kata Nabi, la yubdimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Kata Nabi, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian maju kepada sesuatu kecuali aku dahulu. Nah ini kalau di medan perang, panglima perang itu ditaati. Makanya nanti ketaatan itu satu kepada pemimpin muslim, dua kepada komandan perang, ketiga amir safar. Nah ini Nabi SAW di medan perang, beliau mengatakan jangan salah satu dari kalian maju sampai aku pertama kali yang maju. Maka orang muslim mendekat. Rasul SAW berkata, kumu ila jannatin arduha samawatu wal ard. Ayo berdiri kalian, menggapai jannah yang jannah itu seluas langit dan bumi. Kemudian berkata Umar ibn Humam, al Ansori, ya Rasulullah, jannah itu seluas langit dan bumi. Wah berarti kan besar sekali. Kata Nabi, iya. Umar bin Umar ini bah. Faqala Rasulullah SAW, ma ya'miluka ala qaulika bah. Kalau bahasa kita gumun itu, wah, bah. Lalu Umar bin Umar mengatakan, la wallahi ya Rasulullah illa roja'an an akuna min ahliha. Tidak ada demi Allah wahai Rasul kecuali saya berharap menjadi penghuni jannah. Kata Nabi, fa innaka min ahliha, kamu termasuk penghuni jannah. Fa akhraja tamaratin min qaranihi fa ja'ala ya'kulu min huna. Maka Umar bin Umam ini mengeluarkan beberapa korma dari wajahnya, kemudian sebagian beliau makan. Lalu beliau mengatakan, setelah itu lain ana hayaitu hatta akula tamarati hadihi innaha lahayatun tawilah. Kata Umar bin Umam, kalau aku itu ya hidup sampai menghabiskan kormaku ini, wah ini terlalu lama. Padahal kalau makan korma tadi disampaikan tamarot beberapa korma, berapa lama sih? Berapa lama? Tapi menunda untuk berperang itu berarti menunda kebaikan yang sangat luar biasa. Ini semangatnya sahabat. Semangatnya sahabat. Kemudian sahabat Umar ini begitu setelah mengucapkan yang seperti itu, faroma bima kana ma'ahu minat tamar. Korma yang beliau bawa itu dilempar. Kemudian berperang hatta kutila. Kemudian berperang sampai sahabat Umar ini mati syahid. Mati syahid. Hadis ini apa pelajarannya? Yang pertama, qaidu jaisil muslimin, pimpinan perang kaum muslimin itu memiliki strategi yang jitu. Jadi kalau komandan perang ya harus punya strategi yang jitu. Makanya dipilih karena keahliannya di medan perang. Lihat Nabi SAW dalam perang Badar. Masya Allah, tadi sudah kita singgung. Beliau dan para sahabat itu walau pertama kali untuk datang ke Badar. Tujuannya untuk apa? Merebut pusat-pusat penting untuk melemahkan musuh. Kan kalau perang misalkan sumber mata air vital sekali. Cuma kalau pasukan misalkan gak dapat air, gak dapat air, kasater, suruh perang, wah itu ya berat. Ini strategi. Makanya sebelum ke medan perang, ini perangnya di mana? Pelajari dulu medannya. Pelajari dulu medannya. Kalau nggak paham, ya kalah itu. Kayak di negeri kita di mana itu ya? Apa? KKM apa KKB itu? Itu kok sampai banyak pasukan yang habis? Ya mereka lebih tahu medannya. Mereka lebih tahu medannya. Sampai kalau misalkan mereka itu dilepas ke tengah hutan, buah apa, makanan apa yang bisa dimakan, mereka paham. Jadi strategi seorang panglima perang itu harus punya seperti itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Jadi rebut dulu tempat-tempat yang itu merupakan pusat penting. Tadi contohnya kayak air. Kayak nanti tempat yang tinggi. Bukit Uhud itu. Itu kalau lihat orang yang pernah lihat ke sana di atas, perangnya di bawah. Nabi menempatkan pasukan pemanah di atas. Itu luar biasa. Sampai Nabi katakan, jangan kalian tinggalkan pos kalau kalian melihat kami menang. Karena ini luar biasa. Apalagi pemanah. Tapi akhirnya perintah Rasul itu ditentang, dilanggar. Setelah dilanggar, ketika itu panglima perang diantara dari orang-orang musyrik itu Khalid bin Walid, belum masuk Islam. Itu tahu, wah itu tempat strategis itu. Begitu ditinggalkan, lari-lari, putar balik, naik ke Bukit Uhud. Kaum muslimin kocak kacir. Ini fikih dari hadis. Jadi, kalau menjadi komandan perang, itu tahu. Sampai kalau ceritanya tentara, itu batu itu kalau di medan perang, itu nyawa itu. Ada satu batu, ada satu gundukan, itu pertaruhan nyawa. Kalau orang mampu misalkan itu batu berlindung, masya Allah. Sampai seperti itu dipertimbangkan di medan perangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Amir awil qaid yakunu amama al-jaisi liyuhribahum alal qital fi sabilillah. Amir atau pemimpin perang itu di depan. Makanya tadi kata Nabi, jangan seorang pun maju sampai aku itu yang terdepan. Sama itu terdepan, bukan mundur dari belakang. Itu paling depan. Keberanian Nabi SAW jangan tanya. Sampai sahabat ini berkisah, kalau perang berkecamuk itu kami berlindung di bawah tubuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Nabi SAW luar biasa. Ini komandan perang. Jadi di depan, karena untuk menyemangati kaum muslimin berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau menyemangati di belakang, maju. Di panglima ini berita ini. Malah yang burih. Yang menyemangati di depan, ayo, ayo. Ya, ini fikih dari hadis. Fikih dari hadis jamai sarmati. Yustahabulil imam au qaidil jaisi tahridul jundi alal qital. Sunahnya bagi pemimpin perang, komandan perang itu menyemangati tentara untuk berperang. Iya, untuk berperang untuk menggapai kesahihan dengan jujur. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Ayo kalian bangkit. Menggapai jannah yang jannah itu seluas langit dan bumi. Ada pasukan ketika itu Umar ibn Humam. Rasul, luasnya seluas langit dan bumi. Bah bah. Maksudnya biuh biuh, mungkin bahasa kita gitu ya. Kata sahabat Umar, bah bah. Lalu Nabi tanya, "Mayah miluka ala qaulika bah bah?" Apa yang membawamu untuk mengucapkan bah bah? Kata Umar, "Tidak demi Allah wahai Rasul, kecuali saya berharap untuk menjadi penghuninya." Untuk menjadi penghuni. Nabi katakan, "Kamu penghuninya." Dan ini penyemangat. Penyemangat. Bukan malah digembosi. Makanya kalau orang munafik, ketika mereka ke medan perang tidak menambah kebaikan. Ya, ketika mereka masuk di tengah-tengah barisan, itu mereka malah membuat ini lemah semangat. Aku mau jadi pengen ramah kali. Akhirnya yang lain aku hijau. Nah ini orang munafik, mulut tak lalu. Pelajaran dari hadis, siapa yang mencari kesyahidan dengan jujur, balaghallahu manazila syuhada. Allah akan antarkan kedudukan syuhada. Kedudukan syuhada. Nanti Allah akan angkat derajat dia di akhirat karena kejujuran niat. Ini menunjukkan pentingnya amalan hati. Makanya tadi kita sampaikan, kalau seorang pengen menggapai besarnya pahala, apa sih yang diperhatikan? Satu, keikhlasan, keteladanan dengan sunnah Rasul SAW. Yang kedua, perkara akidah, amalan hati. Amalan hati itu, misalkan orang pengen menggapai syahadat dengan jujur, meninggal di tempat tidur, dia akan Allah antarkan ke kedudukan syuhada. Ini pentingnya amalan hati. Pernah kita baca kisahnya sahabat Anshar ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat yang lain. Kata Nabi, akan lewat di hadapan kalian calon penghuni jannah. 3 hari berturut-turut. Ada sahabat yang saking semangatnya, penasarannya, apa sih amalannya? Kok sampai 3 hari berturut-turut Nabi katakan akan lewat di depan kalian calon penghuni jannah. Akhirnya sahabat yang penasaran ini minta izin kepada sahabat yang dikabarkan Nabi, nginap di sana 3 hari 3 malam. Begitu nginap, siang gak dilihat puasa, malam gak dilihat tahajud, cuman kalau membolak-balikkan tubuh dikir kepada Allah. Iya. Sampai hari yang ketiga itu hampir-hampir, kalau bahasa kita, wong kaya ngene kok calon penghuni jannah. Iya, sampai diremehkan. Tapi begitu tanya, saya itu sebenarnya gak ada masalah nginep di tempat kamu 3 hari itu karena penasaran, kok Nabi itu 3 hari berturut-turut mengatakan akan lewat di hadapan kalian penghuni jannah, yang lewat kamu. Kata beliau, saya gak punya amalan khusus kecuali tidak pernah dengki kepada kaum muslimin. Kata sahabat, lah itu yang berat bagi kami. Lah ini amalan hati. Amalan hati itu masya Allah luar biasa. Kejujuran itu nanti Allah akan antarkan kepada kedudukan syuhada. Fikih dari hadis yang terakhir, kata Syekh Abu Usamah, semangat sahabat kepada kebaikan. Sahabat itu semangat kepada kebaikan itu luar biasa. Kalau mereka tanya ayil amali afdal, amalan apa yang paling utama? Kalau mereka tanya dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amal, itu bukan wawasan. Mereka pengen mengamalkan. Mereka pengen mengamalkan. Semangat mereka berlomba dalam kebaikan. Lihat dalam hadis, dahaba ahlu dusun bil ujur. Rasul, orang kalian borong pahala ini. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, sama. Tapi giliran mereka bersedekah dengan harta mereka, kami gak mampu. Kata Nabi, ya kalau kamu gak mampu, dikir itu juga sedekah. Disebutkan kebaikan-kebaikan itu sedekah. Orang yang kaya ikut-ikutan. curhat lagi Rasul, mereka juga zikir. Apa kata Nabi? Itulah karunia yang Allah lebihkan sebagian kepada sebagian yang lain. Nah ini saudara yang saya hormati, semangat kita meneladani para sahabat, termasuk mereka itu keteladanannya kepada kebaikan semangat saling berlomba. Kan perlombaan itu ada dua. Perlombaan berkaitan dengan dunia tercela, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, lalai sampai masuk kubur. Yang kedua, perlombaan urusan akhirat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan kebaikan akhirat hendaknya berlomba orang yang berlomba. Ini dulu yang bisa kita baca seputar tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik untuk kita bisa menggapainya sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.